Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'khiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan dari kitab الأدب المفرد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب البخل. باب mengenai kebakhilan. Mengenai kebakhilan. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج بن الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم telah menceritakan kepada kami عبد الله بن أبي الأسد telah mengatakan telah menceritakan kepada kami حميد بن الأسود dari الحجاج الصواف حجاج As-Sawab belum mengatakan telah menceritakan kepadaku Abu Zubair belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Jabir beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sayyidukum ya bani Salimah siapa pembesar kalian wahai bani Salimah Qulna maka kami mengatakan Jad ibn Khais pembesar kami adalah Jad ibn Qais. Ala anna nubakhiluk. Hanya saja kami menganggap dia adalah orang yang bakhil. Ya, orang yang bakhil. Qala wa ayyuda'in adwa minal bukhl. Ya. Manakah penyakit yang paling membahayakan dibandingkan kebakhilan? Bal sayyidukum Amr ibn al-Jamuh. Bahkan pembesar kalian itu adalah Amr ibn al-Jamuh. Wa kana Amr ala asnamihim fil jahiliyah wa kana yulid yulimu an Rasulillah idza tazawwaja. Bahwasanya dulu Amr ibn al-Jamuh walaupun dia di atas berhalanya ketika zaman jahiliyah tetapi ketika itu yulimu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja yaitu memberikan walimah ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menikah ya, ikut memberikan bantuan ikut datang ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah artinya dia orang yang bukan orang yang bakhil dia mengeluarkan uang untuk membantu yang lain dia datang mendatangi undangan orang lain. Tetapi yang pertama tadi, Jad ibn Qais, dia bakhil. Ya. Sehingga, hakikatnya, walaupun dia jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, tetapi ketika bakhil, dia adalah orang yang rendah. Ya. Dan orang yang, yakni, dia karim, jud, dermawan, dialah orang yang tinggi hakikatnya. Hadis ini hadis yang sahih. Wa nafidin azakumullah. Di dalam hadis ini, bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadal hadis khatar hadal da wa huwa al-bukhl. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahayanya penyakit yang namanya bakhil. Dengan Rasulullah mengatakan wa ayyudain adwa minal bukhl. Penyakit manakah yang paling menyakitkan, yang paling membahayakan dibandingkan penyakit bakhil? Ya, hakada. Ya, demikianlah ikhwan fillah nazakumullah. Ya. Dan kalimat ayyudain adwa minal bukhl, manakah penyakit yang paling adwa, berasal dari kata dawiyah. Dawiyah yakni haidha halaka bimaradi batin, yaitu ketika seseorang mati disebabkan oleh penyakit yang tidak diketahui secara fisiknya. Yang berarti maknanya ayyu aibin aqbah minal bukhl. Ya. Aib mana yang paling jelek dibandingkan kebakhilan? Kaifa dzalik? Qalu inna qauman nazalu bi sahil al-bahr fakarihu li bukhlihim nuzul al-adyaf. Yaitu diceritakan mengenai kebakhilannya Jad ibn Qais, bahwasanya suatu kaum nazalu bi sahil al-bahr, mereka terdampar di pinggir pantai, fakarihu li bukhlihim nuzul al-adyaf, maka mereka tidak menyukai karena bakhilnya mereka untuk ya menganggap orang-orang tersebut adalah tamu. Jadi ada tamu datang, bakhil dia, dia menolaknya. Ya. Bahkan liyub'adir rijal 'anil nisa hatta ya'tadir ar-rijal ila al-adyaf. Wa yub'adin nisa fa ya'tadir an-nisa bi bu'dir rijal. Ya. Yaitu ketika itu mereka, kebakhilannya mereka, saking terkenal ini suku yang bakhil, padahal yang bakhil adalah kepala sukunya. Yaitu ketika itu, ketika ada tamu, laki-lakinya pergi. Sehingga kaum wanita akan mengatakan, laki-laki kami gak ada di rumah, saya gak bisa menerima Anda sebagai tamu. Nah. Giliran tamunya perempuan, wanitanya yang pergi. Ya, wanitanya yang pergi, maka laki-laki itu akan mengatakan, kami enggak ada wanita di rumah, saya tidak bisa menerima tamu Anda. Ya. Fashtaghala ar-rijal bir-rijal wa nisa bin-nisa, sehingga ya, tamu laki-laki pun enggak jadi bertamu karena tidak ada laki-laki di rumahnya. Tamu perempuan tidak jadi bertamu karena di rumahnya tidak ada perempuan. Nah, ini adalah saking terkenal dan mereka ikhwan fillah nazakumullah, sampai-sampai sifat tersebut menggelari kaum tadi. Ya. Satu orang yaitu dia kepala sukunya bakhil, maka yang terkena aibnya, terkena jeleknya siapa? Satu kaum. Ya. Seperti zaman sekarang misalkan ada orang satu kampung, satu orang tok padahal, tapi dia terkenal bakhil. Ya. Qadarullah ada kampung lain bermuamalah dengan kampung tadi, ketemunya orang yang seperti itu, maka dia akan berkesimpulan, wah saya sih kapok dengan kampung itu, bermuamalah dengan kampung itu begini begini begini begini. Saya sih kapok dengan orang ini. Kenapa? Kalau orang sana itu begini, padahal tidak semua orang sana seperti itu. Hanya saja satu orang yang bakhil akan mencemari sekian banyak orang. Ya. Satu orang yang jelek akan mencemari sekian banyak orang. Wakilah dan dikatakan oleh para hukama, al-bakhil min asja'in nas. Bakhil, orang yang bakhil adalah manusia yang paling berbahaya. Ya. Aqbalan nas ala ta'ami, dia memamerkan makanannya, memamerkan hartanya, walam tansyaqqa mararatuhu. Ya, tetapi dia khawafidinasukumullah tidak menawarkannya, bahkan membiarkan manusia itu yang melihat hartanya, yang melihat makanannya, dia merasa ingin, pengin, tetapi tidak dikasih. Ya. pamer-pamer tetapi tidak ngasih kepada orang lain. Ini adalah bakhil. Dan ini min asja'in nas, manusia yang paling berbahaya. Ya. Kalau zaman sekarang, ya, makan di-upload di status. Makan, upload status. Tapi gak ngasih. Ya. Kecuali memang jualan, itu berbeda. Itu iklan ya. Tapi ini makan apa di-upload. Makan apa di-upload. Qul a'udzu bikumullah. Wa qila li ba'dihim, dikatakan sebagian oleh sebagian orang, wallah law kana baitun qad muli'a ibara wa ja'a yaqub alaihi salam wa al anbiya syufa'a wal malaika dhumana liyasti'ira minhu ibratan liyakhita biha qamisa yusuf alladhi qaddathu imra'atul aziz ma'aruhu iyaha kaifa yaksuni. Suatu ketika ada orang yang terkenal bakhil. Ditanya, apakah si bakhil itu akan memberikan pakaian itu kepadamu? Apakah mereka, misalkan seorang suami, apakah suami itu memberikan pakaian untuk keluarganya? Maka dikatakan, wallahi demi Allah, walaupun rumah itu dipenuhi ya oleh perhiasan, oleh harta yang melimpah, wajah Ya'qub, maul anbiya, datang Ya'qub dengan seluruh nabi, memberikan syafaat, maksudnya memberikan lobi-lobi, untuk memberikan bantuan, pakaian kepada seseorang. Dan malaikat dhumana, dan malaikat jadi jaminannya. Ya. Liyasti'ira minhu ibratan liyakhita biha qamisa Yusuf, untuk ya meminjam sepercak kain untuk menambal gamisnya Yusuf yang tersobek. Ya, ini penggambaran saja. Ma'arahu iyyah, maka orang yang bakhil tadi tidak akan meminjamkan walaupun sepercak kain. Kaifa yaksuni? Bagaimana mungkin satu percak saja tidak? Bagaimana mungkin dia akan memberikan pakaian kepadaku? Ini gambaran saja. Orang kalau sudah bakhil, walaupun sudah dinasehati oleh nabi, malaikat jadi jaminannya, walaupun cuma sepercak kain untuk menutupi ya auratnya seorang nabi bahkan. Ya. Subhanallah, kalau orang bakhil pinjam saja enggak boleh. Apalagi memberi. Itu gambarannya. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya, nas'alullah salamah, kita meminta keselamatan dari sifat-sifat bakhil ini. Qauluhum, perkataan Bani Salimah terhadap Jad ibn Qais, ala anna nubakhilu, kami menganggapnya itu buhul bakhil, ya. Adapun yang katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal sayyidukum Amr ibn al-Jamuh, bahkan pembesar kalian adalah Amr ibn al-Jamuh, kana Amr ibn al-Jamuh ala asnamihim fil jahiliyah, bahwasanya Amr bin Jamuh dalam keadaan dia masih menyembah berhala ketika zaman jahiliyah, ya, kana yusaffihu asnamahum, yaqumu ala asnamihim fil jahiliyah, yaitu dia menghiasi berhala-berhalanya. Ya, dia menjaga berhala-berhalanya. Wa kana yulimu ala Rasulillah idza tazawwaja. Ay yut'imun nas ta'mal walimah idza tazawwaja Rasulullah. Memberikan makanan kepada manusia dengan makanan walimah atas pernikahannya Rasulullah. Jadi mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, maka dia mengeluarkan uang untuk walimahan merayakan pernikahannya Rasul, dibagikan kepada manusia. Dalam keadaan dia ketika itu masih apa? Masih jahiliyah. Masih menyembah berhala. Ya, dan walimah adalah at-ta'am alladhi yusna'u 'inda al-'arus. Walimah itu adalah makanan yang dibuat untuk ya atau ketika terjadinya akad pernikahan. Maka makanan yang dihidangkan itu adalah walimah. Itu namanya walimah. Khawatir dengan Rasulullah. Dari hadis ini perlu kita ketahui بينه أن الرائد وأن المتبوع ينبغي أن يبتعد عن البخل تمام البعد. Yaitu sepantasnya orang yang dia dikenal sebagai pembesar, dikenal memiliki pengikut, dia pemimpin, hendaknya dia menjauhi sejauh-jauhnya sifat bakhil. Li'annahu a'dha'un 'adzal, dikarenakan itu sebuah penyakit yang sangat susah untuk hilang. Susah untuk hilang. Wa 'alaihi yattasifu bi sifati as-sakha wal jud, dan hendaknya orang yang menjadi pemimpin, yang diikuti, yang dipanuti, hendaknya dia memiliki sifat yang dermawan, yang baik. Nah, tentunya kita adalah pemimpin, khususnya terhadap keluarga kita yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Jadilah kita seorang ayah yang karim, yang mulia, yang dermawan. Yang kedua, ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sya'ni umuril 'ashirah wa fi su'alan syekhihim wa kabirihim, yaitu perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara rumah tangga, perkara hubungan kekeluargaan. Caranya bagaimana? Kita bertanya mengenai orang-orang tuanya. Mari bertanya mengenai orang tua. Misalkan kita ketemu dengan orang, bagaimana kabar bapakmu? Abinya sehat? Uminya sehat? Keluarga sehat? Nah, itu adalah ihtimam. Ya. Kita bertanya mengenai orang-orang yang sepuh-sepuhnya. Laikai yata'arrafa sifatihi wa khisalah, agar supaya diketahui sifat-sifatnya. Karena orang yang baik ketika ditanya ayahnya, dia akan perhatian dengan ayahnya. Tapi kalau ditanya bagaimana kabar orang tuamu, enggak tahu. Ini ciri anak yang tidak baik. Ya. Demikian ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam. Atau orang tersebut akan memberikan kabar mengenai orang yang kita tanya. Seperti Rasul mengatakan tadi, siapa pembesar kalian? Ya, Zaid bin Qais. Tapi dia bakhil, kan begitu. Jadi tanpa kita menelitinya, kita sudah paham. Oh, ini orang yang bakhil. Yang ketiga, jawazul ghibah lil maslahah, bolehnya ghibah untuk sebuah kemaslahatan. Apa maksudnya ghibah? Ghibah itu menyebut kejelekan orang lain. Ya, kalau kejelekan itu disebut, enggak suka orang yang mendengar tadi, ya. Yaitu Zaid bin Qais. Zaid bin Qais dikatakan tadi oleh kaumnya bahwasanya dia bakhil. Dan Rasulullah tidak mengingkari, tidak mengingkari perkataan kaumnya. Yang diingkari adalah kebakhilan orang tadi. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, boleh kita menyebutkan kejelekan orang ketika ada sebuah kemaslahatan. Ya. Apa kemaslahatannya ikhwan fillah jazakumullah? Yaitu untuk menerangkan sebuah kebenaran. Menerangkan sebuah kebenaran. Apa kebenarannya? Yaitu tercelanya bakhil. Misalkan dia bakhil, bakhil itu haram. Ya. Tetapi tetap kita jangan berlebih-lebihan, karena secara hukum asalnya ghibah adalah haram. Ya, dibolehkan ada beberapa keadaan. Diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ada beberapa hal. Di antaranya adalah untuk menyampaikan kebenaran atau untuk menasehati. Ya. Yang keempat, la syai'a a'dham min dha'il buhul. Tidak ada penyakit yang paling besar, yang paling menyakitkan, yang paling merugikan dibandingkan kebakhilan. Li'anna man tarakal infaqa khasyatal imlaq lam yusaddiq asy-syari'. Dikarenakan orang yang tidak berinfak karena takut miskin, ini sangat dicela dalam syariat ini. Ya. Yang menyebabkan orang tua membunuh anak itu apa? Khasyatul imlaq. La taqtulu auladakum khasyatul imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian khasyatul imlaq, karena takut miskin, takut jatuh kehormatannya. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya. Jadi hati-hati, bukannya tidak ada, ada kejadian seperti ini. Orang tua membunuh anak. Ya. Gara-gara khawatir miskin, gara-gara khawatir kehormatannya jatuh, ya, karena kemaksiatan dia tentunya. Maka yang seperti ini, ikhwan fi din azakumullah, jangan sampai takutnya seseorang terhadap kehilangan hartanya membuat dia akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Fa hada da'un mu'limun li sahibi fil 'uqba. Maka sesungguhnya yang namanya bakhil adalah penyakit yang sangat parah bagi seseorang di masa depannya. Wa ilam yakun mu'liman fid dunya, walaupun dia tidak rugi dalam dunianya karena hartanya utuh, tetapi ikhwan fillah nasakumullah, dia akan rugi nanti di akhiratnya. Wa tashbihu bidda min haitsu kaunuhu mufsidan lid-din murisan lahu su'al sana. Kenapa bakhil itu dikatakan sebagai da, sebagai penyakit, ya, sebagai penyakit? Dikarenakan bakhil tersebut akan merusak agama seseorang dan akan merusak nama baik seseorang. Orang yang bakhil agamanya rusak, pasti rusak, karena akan menghalangi dari sedekah, dari nafkah, dari berbuat-buat baik yang lainnya yang berhubungannya dengan harta. Ya, padahal haji, padahal zakat, padahal rata-rata ibadah itu butuh harta untuk menginfakkan. Misalkan kita ingin sholat, sholat di masjid, masjid butuh uang untuk membangunnya. Kalau sudah berdiri, butuh dirawat, listriknya, kebersihannya, airnya, ininya, itu. Kalau semua orang bakhil, selesai ini masjid nggak ada terurus, bisa rusak ini masjid. Ya, maka sesungguhnya hakikatnya dia merusak agamanya sendiri. Dan orang yang bakhil akan dikenal oleh orang yang di sekitarnya, bahkan orang-orang yang menjadi bawahannya, yaitu sebagaimana katakan, ala anna nubakhiluh, hanya saja kami menganggap dia adalah orang yang bakhil. Jangan-jangan, ya, hati-hati ikhwan fillah nasakumullah, terkadang orang itu menganggap dirinya bukan bakhil, tapi yang bisa menilai itu orang. Makanya akhlak itu, kalau kita ingin tahu, tanyanya sama orang lain, bukan sama diri sendiri. Kalau diri sendiri, banyak yang kita anggap diri kita baik, diri kita ini sempurna, diri kita itu tidak begini, tidak begitu, tetapi ketika kita tanya sama orang lain, rupanya orang lain lebih paham. Masyaallah salamah. Ya. Kita anggap diri kita sudah sopan, tapi orang lain bilang belum sopan. Yang benar mana? Orang lain. Karena mereka yang melihat. Ya. Kalau kita terkadang ada unsur menutupi diri sendiri, tidak mau aib kita terbongkar, tetapi kita tidak merubah aib kita. Ya. Kama anna da ya'ulu ila tulil dhana wa shiddatil 'ana. Maka sebagaimana yang namanya penyakit itu akan menghasilkan minimalnya, kalau khuruf, kalau koreng itu akan menimbulkan adanya belangnya, bekasnya. Ya. Dan kalaulah belum sembuh, maka perlu perhatian yang sangat untuk menyembuhkannya. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah nasakumullah, sebagian ulama menganggap hadis ini adalah hadis yang singkat padat jelas, yaitu ayyudain adwa minal bukhl. Penyakit manakah yang paling bahaya dibandingkan penyakit bakhil? Artinya apa? Bakhil adalah penyakit yang paling berbahaya dibandingkan penyakit yang lainnya. Karena dia akan merusak, ya, merusak agamanya nanti di akhirat, dan dia akan rusak akhlaknya, akan rusak kehormatannya di dunia. Rugi dunia dan akhirat, walaupun hartanya utuh tapi dia rugi dunia akhirat. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang kelima, faedah yang kelima, ikhtiarul ahsan wa intiqaul afdal li maslahatil ashirah wal ummah wala siyama man kanat sifatul karam barisatan fih. Yaitu hendaknya kita memilih yang terbaik, memilih yang paling utama, ya, di dalam kita memilih pemimpin, memilih istri, memilih suami, memilihkan mantu, ya, dikarenakan khawarafidin azakumullah itu akan sangat bermanfaat bagi kelanjutan kehidupan. Yang keenam, jawazul i'anah 'alal walimah. Faedah yang keenam, bolehnya membantu walimah. Ya, ada orang yang misalkan dia ingin menikah, walimahnya belum penuh, maka bantu. Walaupun tidak ngomong, walaupun tidak minta. Ada seorang menikah, kita lihat walimahnya sederhana, kita datangkan kambing apa, datangkan cateringan makanan, kemudian dibagikan. Lepas, apa ini? Walimahnya fulan. Tidak mengapa, subhanallah. Yang ketujuh, jawazul qiyam bil walimah aslan. Wa hadha min qabilil bir wal ihsan. Bolehnya ya dia menegakkan walimah, ya, mengadakan walimah untuk orang lain, ya, dan ini adalah sebuah kebaikan yang sangat bagus, kebaikan yang sangat baik. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Sallam wala haddatsana Husaim عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Husain dari عبد الملك بن عمير, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Wurad, ya, كاتب المغيرة, sekretaris المغيرة, tukang catatnya beliau, qala, beliau mengatakan kadzaba Muawiyah ila المغيرة بن شعبه, suatu ketika Muawiyah menulis kepada Mughirah bin Syu'bah, aniktub ilayya bisyai'in sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menulis kepadaku sesuatu yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilayhi al-Mughirah, maka Mughirah bin Syu'bah menulis, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qal, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari qila wa qal. Ya, qila wa qal yaitu kabar yang belum jelas diceritakan, kabar yang belum pasti diceritakan, kalau bahasa sekarang hoax, ya, kabar belum tahu kepastiannya diceritakan, atau termasuk qila wa qal, ya, adalah kabar yang kenyataan, realita, tetapi belum tahu ini boleh atau tidak untuk diceritakan. Kalau diceritakan maka namanya ya qila wa qal, kalau orang Brebes nyebutnya modal jari, adul jari, jari ini, jari ini, jari ini, ya, modalnya jari, dodolannya jari, ya, serba katanya dan katanya. Allahu musta'an. Wa idha'atil mal, dan juga Rasulullah SAW melarang dari idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Wa kasarti su'al, banyak bertanya, atau bisa diartikan banyak meminta. Wa an man'in wahad, ya, dan mengenai man'in wahad, dia nolak tapi kesini, yaitu dia kalau dimintai sedekah enggak mau tapi pengennya nerima sedekah, kalau dimintai bantuan enggak mau tapi pengennya dibantu. Ini man'in wahad, ya, berarti apa yang maksudnya? Bukhul, bakhil, pengennya dapat tapi enggak mau ngasih, kan bakhil ini orang. Wa uquqil ummahat, dan juga Rasulullah melarang dari berbuat jelek, durhaka kepada ibu. Wa an wadil banat, dan Rasulullah SAW juga melarang wadil banat, yaitu mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, atau termasuk wadil banat adalah membuang, ya, anak perempuan dibuang ke kali, ke tong sampah atau ke got, ya, seperti yang dilakukan oleh na'udzubillah min dzalik beberapa orang yang mereka hamil di luar nikah. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya, di mana hadis ini memberikan faedah kepada kita talabu istima'il hadis, ya, yang pertama disyariatkannya kita untuk meminta untuk mendengar hadis. Wa talabu istima'i nasiha wal wasiyah, yaitu syariatkannya untuk kita mendengarkan nasihat dan wasiat. Sani yang kedua, fil hadis hujjatun ala ma lam ya'mal fil riwayah bil mukatabah li'annahu kataba ilaihi fa'atamada dalik. Dalam hadis ini hujjah atas orang-orang yang tidak menggunakan riwayat secara penulisan. Nah, ini faedah ilmu mushalah. Tetapi hadis ini membantah bahwasanya dengan tulisan juga termasuk. Kalau tulisan-tulisan dari orang-orang yang thiqah, maka ini sama seperti menyampaikan langsung. Yang ketiga, an-nahyu 'anil khawd fi akhbarin nas wa hikayati ma la ya'ni min ahwalihim wa tasarrufatihim, yaitu larangan untuk kita berdalam-dalam mencari kabar-kabar manusia, apalagi setiap hari baca kabar-kabar. Ya, setiap hari disibukkan. Bahkan kitabnya setiap pagi sambil ngopi itu kabar-kabar manusia yang enggak kena. Ya, pagi, siang, sore dengerinnya kabar, terus kabarnya bagaimana kabar-kabar. Ya. Maka kita dilarang untuk khaud fi akhbarin nas. Mencari-cari kabar-kabar, ya maksudnya kabar-kabar di sini adalah tentang kejadian-kejadian, kejelekan-kejelekan, kasus-kasus, apalagi zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudharatan yang terbesar dari tersebarnya fahisyah adalah munculnya fahisyah yang berikutnya. Ya. Dulu zaman dulu kita enggak pernah mendengar istilah mutilasi. Gara-gara di berita diceritakan ada kasus mutilasi. Ya. Sampai ditayangkan satu bulan full acaranya itu tuh, saya masih ingat itu dulu. Namanya lupa itu kasusnya. Akhirnya setelah itu kasus-kasus mutilasi banyak. Ya, banyak setelah itu. Dan demikian pula ikhwan fillah azakumullah, berita-berita fahisyah, berita-berita jelek diberitakan bahwasanya si fulan ketangkap selingkuh, bahwasanya si fulan begini dan begitu, seharusnya kan ditutupi itu. Tapi malah disebarkan, bahkan itu jadi mata pencahariannya. Maka konsekuensinya ketika tersebar fahisyah, maka akan bersambung dengan fahisyah-fahisyah yang berikutnya. Oleh karena itu kita dilarang untuk qila wa qal, katanya dan katanya, diberitakan, mencari-cari kabar manusia, mencari-cari aib manusia. Ya. Dan dilarang hikayati ma la ya'ni min ahwalihim. Ya, larang untuk kita menceritakan apa yang belum pasti dari kabar-kabar tersebut. Ikhwana fi dinasakumullah, yang keempat, an-nahyu an idha'atil mal. Ya, yaitu larangan dari menyia-nyiakan harta. Ya, menyia-nyiakan harta pada perkara-perkara yang mubah tapi enggak ada maslahatnya. Boleh-boleh saja secara hukumnya tapi enggak ada maslahatnya bagi dunia atau akhiratnya. Ya. Maka ini namanya israf, apa namanya? Menghambur-hamburkan harta. Al-khamis yang kelima, an-nahyu an kasrati su'al. Larangan dari banyak-banyak bertanya. Fil masail alladzi la hajata fiha. Pada perkara-perkara yang tidak ada kebutuhan kita untuk bertanya. Ya. Au su'alin nas amwalahum, atau maknanya su'al adalah meminta-minta kepada manusia harta mereka. Ya. Maka makna su'al di sini, nahyu anis su'al, mengandung dua makna. Ya. Yaitu larangan untuk kita banyak-banyak bertanya dari perkara yang tidak kita memiliki kepentingan di dalamnya, memiliki kebutuhan di dalamnya. Yang kedua adalah su'al bermakna meminta-minta. Dilarang kita untuk meminta-minta. Sadis yang keenam, an-nahyu an man'il wahad. Yaitu larangan dari seseorang itu ketika diminta sedekah menolak tetapi pengennya menerima. Nah, ini adalah bakhil. Orang-orang yang dia kalau disampaikan bahwasanya masjid butuh bantuan, sembunyi dia. Ini anak miskin butuh bantuan, sembunyi dia. Petugas zakat datang, sembunyi dia, lari. Ya, bahkan ketika dapat, ya misalkan perkebunannya panen, dia mengatakan, oh, rugi begini, padahal untung. Untuk menghindari zakat, untuk menghindari orang minta bantuan. Maka yang seperti ini, ikhwan fillah rahimakumullah, ada perbuatan yang sangat-sangat tercela. Inilah man'in wahad, atau bahasa lainnya adalah bakhil, ya orang yang medit, kikir. Fadhil. Hadis yang berikutnya atau bab, babun al-malu salih lil mar'i salih. Bab harta yang baik itu untuk orang yang baik, untuk orang yang saleh. Jadi sebelum kita bahas ikhwan fillah azakumullah, dalam judul ini subhanallah, pengin tahu orang yang saleh, pengin tahu orang yang saleh, lihat mata pencahariannya. Ini yang pertama. Kerjanya apa? Kerjanya halal apa haram? Setelah kerjanya halal, di dalam melakukan pekerjaan yang halal tadi, dia benar-benar jujur apa tidak? Benar-benar amanah apa tidak? Kalau dia jujur, amanah, orang soleh. Paling gampang ini. Lihatnya dari pekerjaannya. Ada orang kelihatannya baik, sopan, santun, rajin ibadah, setelah ditanya kerjanya di mana? Di bank. Riba. Enggak baik. Enggak baik. Ya. Ada orang yang zahirnya baik, ibadah, tapi ketika dagang enggak jujur. Dikasih amanah, khianat. Ini orang yang tidak saleh. Ya. Karena al-malu salih lirajuli salih. Harta yang baik diberikan kepada orang yang baik. Harta yang saleh diberikan kepada orang yang saleh. Maka kita pun introspeksi kepada diri kita. Kalau harta yang kita dapatkan ini bukan harta yang baik, ada kemungkinan kita enggak baik. Maka untuk memperbaiki diri adalah apa? Perbaiki harta yang kita dapatkan. Halal, thayyiban, berkah, diiringi dengan kejujuran, amanah, demikian. Jika dia berdagang, ya, kejujuran itu akan sangat terlihat. Jika dia seorang pekerja, amanat itu yang akan terlihat. Ya, dia bekerja dengan orang, maka sisi amanatnya itu yang akan menonjol. Kalau dia amanat, orang yang baik. Kalau tidak amanat, orang yang tidak baik. Jika dia berdagang, kejujuran itu yang akan sangat terlihat. Ya, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, al-malu salih lirajuli salih. Maka kita semangat untuk mendapatkan harta-harta yang salih, harta-harta yang halal, yang barakah. Ya. Subhanallah disebutkan di sini. Hadatsana Abdullah bin Yazid. Qala hadatsana Musa bin Ali, qala sami'tu abi yaqul. Sami'tu Amr bin al-As yaqul. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Musa Ibnu Ali. Beliau mengatakan aku mendengar ayahku mengatakan, aku mendengar Amr Ibn al-As, yaitu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ba'atha ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Fa amarani an akhudha alayya thiyabi wa silahi. Dan beliau perintahkan aku untuk mengambil pakaianku dan pedangku. Berarti mau diutus. Ya, diutus membawa pasukan. Dia bawa perbekalan ganti, pakaian ganti, dan pedangnya. Berarti mau jauh ini. Mau safar. Suma'ati. Kemudian aku mendatanginya. Fa'altu fa'ataituhu wa huwa yatawadha. Maka aku lakukan, aku datangi dalam keadaan beliau sedang berwudu. Fa'sa'ada ilayya al-basar. Suma ta'ta'a. Beliau mengangkat pandangan, kemudian beliau menundukkan pandangan lagi. Sumaqal, dan sambil mengatakan, ya Amr. Afan, bukan Abdul bin Amr. Amr bin As, bapaknya Abdullah. Ini Amr bin As. Ya Amr, inni uridu an ab'asaka ala jaysin. Fayuhnimakallah. Wahai Amr, aku ingin mengutusmu memimpin sebuah pasukan. Semoga Allah memberikanmu ghanimah yang banyak. Ya, semoga Allah memberikanmu ghanimah yang banyak, yaitu harta, ya. Anak kurang suka menyebut rampasan perang. Kalau rampas itu seolah-olah merampas tanpa hak. si harta ghanimah adalah harta yang didapatkan setelah menang perang gitu. Walaupun agak panjang dikit tapi enggak apa-apa. Ya, daripada harta rampasan perang seolah-olah kita itu kayak ngerampok gitu. Enggak, bukan. Jadi bukan rampas. Kita menang, hartanya yang kalah. Ya, ketika perang, hartanya yang kalah menjadi milik yang menang. Itu sebuah hukum perang dari zaman dahulu. Kalau ada kerajaan menyerang sebuah kerajaan, menang dia, maka kerajaan yang kalah jadi miliknya kerajaan yang menang. Itu hukum perang dari dulu. Ya, dari dulu memang demikian. Itu bukan merampok. Tapi memang harta yang didapatkan apa istilahnya ketika kita menang perang. Itu ghanimah. Aku akan utus engkau untuk membawa sebuah pasukan, semoga Allah berikan engkau ghanimah. Wa arghaba laka rahabatan min al-mal salih. Dan aku sangat mengharap engkau memiliki semangat untuk mendapatkan harta yang soleh ini. Ingat ini, jihad ada ghanimah. Nanti insya Allah pada kajian tarhib wa tarhib akan dibahas mengenai masalah ini. Ingat di sini. Ini rohbah dengan niat itu beda. Perhatikan, kalau niatnya kita dalam berjihad, litakuna kalimatullah yal uliya, untuk meninggikan kalimatullah supaya yang tertinggi. Tapi penyemangatnya itu ghanimah. Jadi pahami? Penyemangatnya. Silaturahim, niatnya kita apa? Menjalankan perintah Allah. Tapi penyemangatnya apa? Penyemangatnya adalah akan diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Bukan tujuan loh, penyemangat. Ya. Kita sholat, yakni sholat duha. Niatnya karena Allah. Penyemangatnya apa? Penyemangatnya karena apa? Karena akan dibukakan pintu-pintu rezeki. Kita haji, niatnya karena Allah. Penyemangatnya apa? Allah janji bagi yang haji, Allah akan beri kekayaan. Berarti semangat hajinya. Dibedakan ya, antara tujuan inti yaitu niat dengan penyemangat. Misalkan, antum diamanai untuk memegang sebuah masjid atau sekolahan, madrasah, ma'ahad. Niatnya karena Allah. Ya. Tetapi mukafa'ah yang diberikan kepada antum, itu jadi penyemangat antum. Bisa dipahami gak? Paham ya? Karena mukafa'ah ketika antum mengurusi masjid, mengurusi ma'ahad, itu mukafa'ah yang halalan thayyiban. Yang penting kita amanat, jadi halal. Enggak ada tipu-tipuan, ya, enggak ada syubhat-syubhatan. Yang penting kita amanah. Intinya amanah. Kalau amanah, harta tersebut akan menjadi harta yang saleh. Jadi pahami ini. Antum jadikan bendahara masjid. Antum amanah. Kemudian dikasih penyemangat, nanti per bulan dapat mukafa'ah. Ini penyemangat. Tapi tujuan intinya adalah apa? Untuk memakmurkan masjid, ibadah kepada Allah. Tapi itunya penyemangat. Antum jadi amil zakat. Jadi amil zakat, niatnya apa? Niatnya karena Allah. Penyemangatnya apa? Penyemangatnya dapat amil zakat itu, antum berhak mendapatkan bagian dari zakat. Karena amil, dia akan mendapatkan bagian dari zakat tadi. Demikian pula orang yang berperang. Ketika berjihad fisabilillah, niatnya adalah karena Allah. Bukan karena ghanimah. Niatnya bukan karena ghanimah, ingat. Tapi penyemangatnya adalah ghanimah. Jadi paham ini? Penyemangatnya adalah ghanimah. Tapi kalau niatnya ghanimah, ini salah. Niatnya karena Allah. Tapi penyemangatnya adalah ghanimah. Inilah bahkan syar'i. Ya, setiap manusia memiliki seperti itu. Qultu, aku berkata, Amr bin As, ini lam uslim rahbatan fil mal ya Rasulullah, aku tidak masuk Islam karena pengin harta wahai Rasul. Ya. Wa inna ma aslamtu rahbatan fil Islam, aku masuk Islam karena cinta Islam. Wa akuna ma'a Rasulillah, sehingga aku pun akan bersama dengan Rasulullah. Yang dipahami oleh Amr bin As adalah niat. Ya, maka Rasul mengatakan, ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baiknya harta yang salih, yang halal, yang barakah adalah bagi orang yang salih. Jadi paham ini. Subhanallah. Ya. Ada antum disuruh ngajar ngaji. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikasih transport penyemangat. Karena antum naik motor ya 3 kilo untuk ngajar ngaji. Lillah. Enggak pernah minta bayaran. Tetapi karena dikasih mukafaah transport, antum jadi semangat karena lebih ringan akhirnya transportnya. Yang seperti itu ikhwan fillah azakumullah, yang penting kata Syekh Al-Albani sebagaimana hadis-hadis Aisyah bin hadis Abu Hurairah, catatannya adalah jangan jadikan niat, jangan jadikan tujuan utama. Jadikan penyemangat saja. Yang kedua, jangan meminta. Jangan meminta dan jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Inilah yang harus diperhatikan. Niatnya harus ikhlas. Perkara-perkara tadi adalah penyemangat saja. Yang kedua, jangan sekali-kali meminta. Saya mau ngajar tapi harus bayar sekian. Jangan. Ya, ikhwan fillah azakumullah, itu tidak diperkenankan. Lalu bagaimana kalau kita belajar di pondok? Pondok ada SPP. Itu adalah kebutuhan anak itu sendiri. Ya, kebutuhan anak itu sendiri. Bukan berarti mahat itu meminta bayaran atas mengajarkan ilmu agama. Bukan meminta, tetapi itu adalah kebutuhan anak tadi ketika di pondok, ketika di madrasah, ketika menuntut ilmu. Begitu. Perlu dibedakan. Dalam hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, ada beberapa faedah kita bacakan. Yang pertama, ba'thu al-hakim al-jaysha lil-ghanimah. Itu hendaknya seorang pemimpin mengutus pasukan untuk mendapatkan ghanimah. Menyemangati mereka, Allah akan berikan ghanimah. Yaitu fayuhnimakallah, Allah akan berikan ghanimah kalau kalian berangkat. Yang kedua, al-amal ala tahsinil mustawa wal-iqtisadi, al-iqtisadi lil-fardi wal-ummah ala sawa. Yaitu hendaknya kita beramal atau bekerja ya untuk memperbagus apa namanya mustawal iqtisadi, kedudukan yang seimbang atas pribadi dan umat. Artinya apa? Kalau kita ingin soleh, hartanya soleh, begitu. Kita pengen soleh, hartanya enggak soleh, ya enggak imbang seperti ini. Kita pengen baik, ya hartanya baik, kelakuan kita baik, ucapan kita baik, muamalahnya baik, barulah kita akan menjadi orang yang baik. Inilah yang namanya mustawal iqtisadi, harus imbang. Kita penginnya baik, tapi kitanya tidak berbuat baik. Penginnya orang senyum sama kita, kitanya enggak mau senyum sama mereka. Maka tidak demikian ikhwan fillah azakumullah. Yang kedua, yang ketiga, bayanu zuhdi Amr. Zuhudnya Amr bin Al-As dengan mengatakan inni lam uslim rahbatan bil mal. Aku tidak masuk Islam karena pengin harta ya Rasulullah. Yang keempat, bayanu hubbi Amr li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis ini menjelaskan bagaimana cintanya sahabat Amr bin Al-As kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tahaddus ani niyyah. Bolehnya menceritakan niat. Al-ikhbar bin niyyah idza qada al-amr dzalik. Mengkhabarkan niat kita apabila memang perkaranya menuntut demikian. Ya. Yaitu niat secara bahasa adalah maksud. Apa maksudnya? Ya, maka niatnya kita sampaikan. Harus jujur ketika itu. Fa innahu lam yurid tazkiyata nafsih, dan itu bukan berarti menganggap dirinya suci, bukan. Ya. Misalkan kita membantu orang, orangnya kayaknya agak curiga, kita ngomong, saya ikhlas membantunya. Ini bukan berarti menganggap diri kita itu suci, bukan. Tetapi kita mengkhabarkan niat, ya, memang dalam kondisi yang butuh niat tersebut dikabarkan. Yang penting kita jujur, saya sukarela membantu Anda, tidak mengharapkan pamrih, saya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lianal maqam iqtada dhalik, dikarenakan kesempatannya mengkonsekuensikan kita untuk menyampaikan. Yang keenam, fil hadis bayanu qimatil mali salih lil mar'il salih, yaitu berharganya harta yang saleh, yang halal bagi seorang yang saleh. Ya. Wa ma ashaddal hajah ila dhalik fi zamanina, dan perkara ini adalah perkara yang sangat kita butuhkan pada zaman ini. Litaqwiyatil muslimin wal ummah, karena harta yang saleh yang halal akan menguatkan kaum muslimin dan umat. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, wa la tu'tu sufaha amwalakum allazi ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kalian berikan harta ini kepada sufaha, orang-orang yang belum bisa memanajemen harta. Yang Allah jadikan harta tersebut itu ada nilainya di sisimu. Ini dalil sebenarnya ini mengenai kalau seorang anak yatim dapat warisan. Kalau dia belum bisa memanajemen uangnya, jangan kasihkan. Dikasihkan kalau masih kecil, masih SMP, nanti untuk ngegame toh. Belinya HP, belinya motor, senang-senang, selesai habis. Ya. Maka berikanlah hartanya anak yatim ketika anak yatim tersebut sudah bisa memanajemen uangnya. Ya. Yang paling bagus adalah ketika dia menikah. Ya, atau bisa sebelumnya, tergantung kondisi orangnya ini sudah bisa memanajemen uang atau tidak. Ada yang mengatakan kalau sudah baligh, tapi belum tentu. Kadang anak sekarang ini, mohon maaf, baligh-nya lebih cepat, kedewasaan berpikirnya lambat. Ya, jadi kedewasaan, kebalighan dari sisi hawa nafsu itu lebih cepat, tapi pikiran masalah kehidupan, masalah kedewasaan, bersikap, bermuamalah itu belum jadi. Inilah zaman sekarang. Kalau orang dulu ketika baligh, maka kedewasaan dari sisi syahwat dan kedewasaan dari sisi bersikap itu sudah tumbuh bareng. Kalau zaman sekarang kecepatan syahwatnya kecepatan, ya, dalam masalah muamalahnya terlalu lambat. Ya. Maka yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, kita ketika memberikan harta itu harus lihat-lihat. Dan ayat tersebut pula secara umum, jangan sampai kita memberikan, mempercayakan harta kepada orang yang sufaha. Sufaha itu kalau bahasa Indonesianya itu dungu. Dungu itu dia punya ilmu tapi enggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kebalikan dari hakim, hikmah. Jadi kalau hikmah, dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tahu ilmunya ditempatkan pada tempatnya. Kalau safih, dungu itu, dia tahu ilmunya, tahu hukumnya, tapi gak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan jahil. Kalau jahil sama sekali tidak tahu. Ya, kalau ini safih, orangnya tahu, pinter. Tapi gak bisa memanajemennya. Ini bahaya. Bahkan lebih bahaya daripada orang yang gak tahu. Orang yang gak tahu diajari bisa tahu. Tapi orang yang dia dungu, ya, dia pinter tapi gak amanah, bisa menghilangkan, bisa korupsi, bisa menipu, bisa ini, bisa itu. Maka jangan berikan harta kita kepada orang-orang yang safih. Ya, orang-orang yang safih, yang dungu, yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, baik kita titip, baik kita mengangkat seorang karyawan, pegawai, maka perlu diperhatikan keamanahannya. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.